Ya, itu bab yang baru di bab 62 ini. Ini bab yang penting. Ya, bab tentang ya perjanjian dengan Allah wa nabiyyih dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji atau kalian ya berjanji, janganlah kalian membatalkan sumpah ya sumpah-sumpah kalian setelah tawkidiha, setelah kalian mengukuhkan sumpah tersebut. Ya, waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai saksi ya, terhadap sumpah-sumpah itu. Baik. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, kemudian ya, dijelaskan langsung ya. Oh enggak. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir, kata Al-Imad Abu Fida Al-Syeikh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tapi barakallahu fikum, ini bab ini masih berkaitan dengan bab adab kepada Allah, karena diantara bentuk kesempurnaan tauhid seseorang itu adalah dia beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka membatalkan janji yang disebut di situ nama Allah merupakan sikap yang tidak beradab. Ya, karena janji atau sumpah dengan nama Allah dalam sebuah ya, sumpah ini menunjukkan bahwa orang yang berjanji telah menjadikan Allah sebagai jaminan atau saksi dalam janjinya. Kalau diingkari berarti dia menyepelekan Allah, tidak mengagungkan Allah, berarti ini cacat dalam tauhid. Hai barakallahu fiik. Nah, kata Ibnu Katsir, wa hadza mimma ya'murullahu ta'ala. Dan ini termasuk yang diperintahkan Allah Ta'ala bihi. Wa huwa al-wafa'u bil uhudi wal mawasiki. Yaitu untuk menepati janji. Ya, dan mawasik, perjanjian yang dikukuhkan. Wal muhafadzatu 'alal aymani al-mu'akkadah, dan menjaga sumpah-sumpah yang dikukuhkan. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah kalian mengukuhkannya. Ya. Wala ta'arud baina hadza, dan tidak ada ta'arud, kontradiksi antara ini wa qaulihi dan firman Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Ya. Dan janganlah kalian jadikan nama-nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang. Wa baina qawlih, dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadu aymanakum. Setelah Allah perintahkan agar kita berpuasa 3 hari, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak, Allah berfirman, dzalika kaffaratu aymanikum. Itulah kafarat. Ya. Itulah kafarat. Kafarat-kafarat penggugur-penggugur dosa dari sumpah-sumpah kalian. Ya, jika kalian bersumpah kemudian kalian langgar, wahfadhu aymanakum, maka jagalah sumpah kalian. Ai la tatrukuha bila takfirin. Itu jangan kalian biarkan sumpah kalian tanpa kafarat. Ya. Wa qawli, dan juga tidak ada kontradiksi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala ayaminin. Dan aku demi Allah, ya, jika Allah menginginkan, aku tidak bersumpah. La ahlifu ala yamin. Fa'ara ghairaha khairan minha. Namun aku melihat sesuatu yang lainnya lebih baik daripadanya. Ya. Illa ataitul ladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Dan aku melihat itu sesuatu lebih baik dan aku melepaskan sumpahku. Wa kaffartu an yamini. Dan aku ya membayar kafarat atas sumpahku. Ya, jadi jelas ya, tidak ada kontradiksi kita larangan menjadikan Allah sebagai dalil, sebagai sumpah, itu kalau kita langgar. Nah, ketika Nabi mau melanggar sumpahnya, maka Nabi melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada beliau mempertahankan apa yang beliau ucapkan dengan sumpah atas nama Allah. ya. Semisal Abu Bakar juga demikian, tidak akan memberikan nafkah lagi, ya, kepada orang yang pernah dibantunya karena dia telah memfitnah Aisyah. Akhirnya turun ayat, Abu Bakar membatalkan sumpahnya dan bayar kafarat. La ta'arud baina hadha wa kullih wa bainal ayati al-madhkurati huna. Tidak ada kontradiksi antara ini semua dan ayat-ayat yang disebutkan. Samalah kayak antum bersumpah, ya, di depan istri. Demi Allah, saya tidak akan poligami selama-lamanya. Selama masih ada kamu, cukup kamu seorang. Ya enggak? Terus, ya, antum melihat kayaknya kalau poligami ini ahsan. Ya, kalau poligami ini akrab ila shawab, akrab ila taqwa. Ya enggak? Lebih dekat pada ketakwaan. Antum akhirnya melanggar sumpah. Kenapa, kata istri? Ini lebih baik. Ini lebih baik ini daripada saya mempertahankan apa yang saya azamkan dengan sumpah. Udah saya bayar kafarah aja. Nah. Ya, barakallahu fiik. Sama istri antum juga begitu. Ya, kalau kamu ya bisa ngapalin ya bulughul maram dalam 3 tahun, saya bersumpah akan mengizinkan kamu poligami. Udah hafal, ditagi. Kata istrinya, saya memandang lebih baik kayaknya saya gak dipoligami aja, saya bayar kafarah aja. Nah. Ya. Walatan kudul aimana ba'da tawkidiha. Tidak ada kontradiksi juga dengan ayat ini, dan janganlah kalian batalkan sumpah setelah kalian kukuhkan, li'anna hadhil aiman al-muradu biha ad-dakhilatu fil uhudi wal mawal masakin wal mawasiki. Karena sumpah-sumpah yang dimaksud adalah sumpah yang termasuk dalam perjanjian dan mawasik, ikatan. La al-aimanu al-waridatu ala hassin au man'in. Bukan sumpah yang dimaksudkan untuk suatu perintah atau larangan. Walihada qala mujahidun bil ayati. Oleh karena itu Mujahid murid Imam Ibnu Abbas mengatakan terkait ayat ini, yakni al-halifa, ya ay, atau al-hilfa ay al-hilfal jahiliyah, yaitu ini sumpah-sumpah jahiliyah. Ya, wayayiduhu ma rawahu al-Imam Ahmad, wa yang menguatkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la halifa fil Islam wa ayyuma halifin ya kana fil jahiliyah lam yaziduhu al-islamu illa shiddatan. Kata Nabi SAW, tidak ada sumpah dalam Islam dan sumpah apapun yang terdapat dalam masa jahiliyah, Islam tidak menambahinya kecuali menentangnya dengan keras. Wa kadza rawahu Muslimun, demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim, wa ma'nahu annal Islam la yuhtaju ma'hu ilal halifi allati kana ahlul jahiliyyati yaf'alunahu. Ya. Bahwasanya Islam tidak membutuhkan, la yahtaj, bukan yuhtaj. Islam tidak membutuhkan sumpah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Fa inna fit tamassuki bil Islam himayatan wa kifayatan amma kanu fihi. Karena berpegang teguh dengan Islam, ya, itu sudah menjaga dan melindungi diri dari apa yang mereka orang-orang jahiliyah lakukan. Wa qauluhu ta'ala innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Tahdidun wa wa'idun liman naqada al-aymana. Ini adalah ancaman, ya, dan wa'id, peringatan dan ancaman bagi yang melanggar sumpah ba'da tawkidiha, setelah dikukuhkan sumpah tersebut. Ya, barakallahu fikum. Tadi bayar kafarah antara pilihan, ya, membebaskan budak muslim, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian yang bisa buat sholat, dan ya puasa 3 hari tidak mesti berturut-turut. Namun jangan gampang-gampang langgar janji, ya. Karena Nabi katakan ayatul munafik salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Ya, tanda munafik itu 3. Kalau bicara dia biasa dusta, kalau dia berjanji dia menyelisih janji, ingkar kalau dia diamanahi, ya, maka dia khianat. Jadi yang mana yang boleh dibatalkan, yang mana tidak boleh dibatalkan. Nah, yang tidak boleh dibatalkan janji yang berkaitan dengan akad atau perjanjian dengan pihak lain, ini yang enggak boleh dibatalin. Nah, yang kata Nabi, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih janji, ingkar. Nah, ini yang enggak boleh. Ini ciri munafik. Ya, adapun yang boleh dibatalkan dan bayar kafarat apabila melihat ada yang lebih baik berkaitan dengan diri sendiri untuk beramal atau meninggalkan maksiat. Nah, itu. Ya. Itu yang kata tadi Nabi, wallahi insyaallah, demi Allah sesungguhnya insyaallah, la ahlifu ala yamin, tidaklah aku bersumpah ya para ghairaha khairaniha, kemudian aku melihat ada sesuatu yang lain yang lebih baik, illa ataitu alladhi huwa khairun, pasti saya lakukan yang lebih baik ya, wa tahallaltuha, kemudian saya akan bayar kafaratnya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan diri sendiri boleh dilanggar dengan bayar kafarat dengan catatan itu lebih baik ya, kayak itu mengatakan tadi ya, saya gak mau poligami. Ternyata antum melihat yang lebih baik buat antum poligami, maka antum bayar kafarat. Tapi sama pihak lain perjanjian nih, ya sekian-sekian bisnis kongsi mudharabah atau kerjasama atau yang lainnya, itu nggak boleh dibatali. Nah, itu ciri munafik kalau dibatali. Ya, wah di sini ya. Baik. Kemudian, ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Buraidata qala kana Rasulullah SAW idza ammara amiran ala jaysin ya aw sariyatin aw sahu fi khassatihi bi taqwallah. Kata Buraidah, setiap kali Rasulullah SAW mengangkat pemimpin pasukan perang atau batalion sariyah, maka beliau menyampaikan pesan pada pemimpin pasukan tadi agar selalu bertakwa pada Allah. Jadi terkadang Nabi enggak ikut perang. Jadi keliru, oh panglima mesti ikut perang dong. Enggak, terkadang pemimpin itu enggak ikut perang. Ya. Mengutus saja, dan sering pasukan-pasukan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasukan seperti semisal Usama ya, yang diutus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Jadi keliru ya. Ini juga ya hal yang sangat mendasar kekeliruan sebagian ustaz yang mengkritik pemimpin Hamas. Oh, kenapa pemimpin Hamas enggak perang? Oh, kok mereka malah negosiasi di Qatar? Ini bodoh mereka, mas, sejarah. Banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi enggak ikut. Nah, itu biasa. Begitu. Pemimpin itu ngutus, berangkat, dia tetap di situ. Nah, ini dia mau nuduh apa Nabi ini? Mau nuduh apa? Nabi enggak ikut perang gitu. Betapa banyak ini hadis Buraidah ini. Hadis kisah apa? Peperangan Mu'tah, ya kan? Nabi mengutus perang Mu'tah. Ya, kemudian pasukan Usama, Nabi utus Usama. Nabinya enggak berangkat, kenapa enggak dicela kayak gitu? Itu kayak kemarin. Oh, ini pemimpin Hamas enggak perang itu. Ya Allah, oh, ini kan banyak sekali di sejarah. Di masa Abu Bakar, di masa Umar biasa gitu ngirim-ngirim pasukan. Kayak lupa sama sejarah gitu. Apa enggak tahu sejarah? Apa karena tendensi yang tinggi terhadap apa? Hamas ya. Ini keliru banget itu. Ngaco itu ya. Ya. Sampai-sampai kayak gitu dijadikan bahan gitu. Oh, pemimpin Hamas kalau dia ayo di Gaza dong. Nah, jangan dikata. Ya Allah. Kenapa dia enggak bilang sama Nabi tuh di perang Mu'tah lawan 200 ribu Romawi. Ya, kok ngutus ya cuma 3000 sahabat. Ayo Nabi ikut juga dong gitu. La ilaha illallah. Ya. Nah, wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Dan Nabi mewasiatkan agar pemimpin pasukan bertakwa pada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Ya. Agar berlaku baik pada pasukan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan ugzu. Ya. Ugzu fil amr wa zayagzu. Ya, berperanglah bismillah fi sabilillah di jalan Allah, wa qatilu man kafara billah. Dan perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya, ugzu wala tagullu, peranglah kalian tapi jangan kalian nilep. Tagullu, jangan kalian menggelapkan harta rampasan perang. Wala tumasilu, jangan kalian mutilasi musuh. Ya. Wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kalian berjumpa musuhmu dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila salasati khisalin aw khilalin. Ya, maka ajak mereka terlebih dahulu kepada salah satu dari tiga pilihan. Fa ayyatu ya, fa ayyatuhunna ma ajabuka. Ya, maka terima apa namanya? Maka apa saja yang mereka penuhi dari seruan kau itu, faqbal minhum, terima dari mereka. Wa quffa anhum, tahan diri dari mereka. Summa du'uhum ila al-Islam. Nah, ini pilihan pertama, ajak mereka ke Islam. Ya. Fa in ajabuka, kalau mereka mau menerima dakwahmu, faqbal, terima keislaman mereka, minhum dari mereka. Ya, summa du'uhum ila tahawwuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ajak mereka untuk berhijrah dari negeri mereka ke negeri muhajirin, yaitu di Madinah. Ya, negeri hijrah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalik, kalau mereka masuk Islam, mau berhijrah ke Madinah, enggak boleh tinggal di negeri musyrik. Kalau mereka mau, falahum limalil muhajirin wa alaihim ma'alal muhajirin. Maka mereka mendapatkan hak muhajirin dan kewajiban yang sama dengan muhajirin. Lil muhajirin hak, alal muhajirin kewajiban, begitu. Namun perlu diperhatikan hadis ini, ini kata para ulama untuk ya ahlul kitab. Kalaupun musyrikin, Nabi serang secara tiba-tiba. Nah, jadi yang diseru didakwakan ini adalah ahlul kitab. Ya, riwayat Anas bin Malik, Nabi sering menyerang tiba-tiba di waktu subuh. Sering menyerang. Nah, kalau ini yaitu terkait ahlul kitab. Nah, karena banyak riwayat-riwayat itu, Nabi langsung menyerang tanpa mendakwahkan. Sementara hadis ini memerintah untuk dakwahin. Nah, ini berarti apa? Ini ahlul kitab. Nah, faina bau. Namun kalau mereka enggak mau, cuma masuk Islam aja. Ayat hawalu minha, untuk berpindah dari negeri mereka. Fa akhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimin. Maka kasih tahu kepada mereka, kalau mereka menolak hijrah, cuma mau masuk Islam aja, bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang badui dari kalangan kaum muslimin. Ya, illa ayyajahidu ma. Jadi enggak dapat ghanimah. Ya. Illa ayyajahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka mau berjihad bersama kaum muslimin, baru mereka dapat ghanimah. Fa inhum abau. Nah, kalau mereka enggak mau lagi. Oh iya, mana ya? Ya, yajri alaihim hukmullah ta'ala. Nah, hukum Allah berlaku bagi mereka. Ya, kalau mereka enggak mau berhijrah, tetap di negeri-negeri mereka. Ya. Wala yaqulu lahum al-ghanimatu wal fai'u syai'un. Mereka enggak dapat ghanimah, enggak dapat fai'. Enggak dapat harta rampasan perang maupun harta rampasan orang-orang kafir yang tanpa peperangan. Semisal Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, yang terusir ya dalam peristiwa Al-Hasyr, mereka enggak dapat apa-apa. Ya, apa? Kaum muslimin dapat fai'. Jadi kalau orang yang masuk Islam enggak mau berhijrah, enggak dapat apa-apa. Kayak Arab Badui enggak dapat apa-apa. Ya, illa ayyajahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka mau berjihad bersama kaum muslimin. Ya. Fa inhum abau, kalau mereka enggak mau juga, enggak mau masuk Islam, fasalhum aljizyata, maka minta jizyah upeti kepada mereka. Fa inhum ajabuka, kalau mereka mau menerima seruanmu itu, faqbal minhum, terima dari mereka, wa qufu anhum, tahan, jangan perangi mereka. Fa inhum abau, kalau mereka menolak juga, enggak mau bayar jizyah, fasta'in billahi wa qatilhum, maka minta tolonglah pada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla hisnin, dan jika kalian telah mengepung ya benteng mereka, fa araduka an taj'alu lahun nadhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyih, ya, kemudian mereka menghendaki kalian agar kalian membuat untuk mereka perjanjian Allah dan Rasulnya, fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyih, ya, maka janganlah kalian buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan Rasulnya, takut dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika. Ya, maka buatlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian sahabat-sahabatmu, pasukan perangmu. Karena kalau nanti perjanjian Allah diterima, dilanggar oleh kaum muslimin terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, ini babnya ini kan. Fa innakum in tughfiru dhimmatahum, fa innakum in tughfiru dhimmatakum, wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiruhu dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyi. Nah, ini ilahnya. Ini ilahnya nih. Ya. Baik. Karena kalau kalian tukhfiru, melanggar perjanjian kalian sendiri dan pasukan kalian, itu ahwan, lebih ringan daripada melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya. Wa in hasarta ahla hisnin. Nah, jika kalian telah mengepung benteng mereka, orang-orang yang ada di benteng mereka, fa'araduka ayunzilahum ala hukmillah, kemudian mereka menghendaki agar kalian menghukumi mereka sesuai dengan hukum Allah, ya, falatunzilhum, maka jangan terapkan kepada mereka hukum Allah, walakin anzilhum ala hukmik, namun terapkanlah hukum kepada mereka dengan hukummu sendiri. Fa innaka la tadri atusiba fihim hukmallahi am la. Ya, karena kamu enggak mengetahui apakah tindakanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Ya, jadi bayar jizyahnya itu enggak cukup ketika perang, mesti tahunan. Mesti tahunan yang diambil oleh pemimpin kaum muslimin dari setiap orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin. Ya. Dan negeri mereka berarti ditaklukkan. Nah, negeri mereka ditaklukkan. Ini sama seperti ya orang-orang kafir Zimi yang tinggal di mayoritas kaum muslimin. Ya. Maka mereka bayar jizyah per orang, bukan per keluarga. Nah, kalau mereka sekampung enggak mau masuk Islam, berarti mereka ahlu zimmah. Dan ketika mereka bayar jizyah, berapa jumlah kampungnya sama bayi-bayinya sama aki-akinya? Misalnya 1000 orang, 1000 dinar per tahun. Ya. 1000 dinar. Mereka enggak boleh menampakkan agama mereka di depan kaum muslimin. Apalagi jadi buzzer. Ya, enggak boleh menampakkan agama mereka dunia nyata, dunia maya. Maka Nasrani, yang namanya ahli zimah itu Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, itu bukan apa namanya? Bukan zimmi. Bukan zimmi, enggak ada zimmi-zimmian mereka itu. Jimmy itu yang dinas cuman Yahudi, Nasrani, Majusi. Bayar jizyah. Ini bayar jizyah enggak. Ya, jadi buzzer lagi, ngeredekin Islam lagi. Mereka bukan kafir zimmi, harbi. Terus kenapa enggak diperangi? Ya, lil maslahah. Ya, karena maslahat aja. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, dia gitu aja. Ya. Nah, untuk menjaga diri dari kemudaratan yang lebih besar. Keberadaan mereka mudarat. Namun kalau dihabisi, mudaratnya lebih besar buat kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Wa qawluhu an Buraidah, siapa itu Buraidah? Wa Ibnu Husayb, Buraidah Ibnu Husayb Al-Aslami. Wa hadzal hadis min riwayat ibnihi. Nah, hadis ini dari riwayat anaknya. Ya. Siapa anaknya? Sulaiman anhu, dari Sulaiman, dari beliau. Qalahu fil Mufhim. Ya. Ini yang dikatakan di kitab Al-Mufhim. Ya, al-mufhim itu al-mufhim sarihun min riwayat Muslim, itu hadis riwayat Muslim, an Sulaimana an Buraidata an abihi. Nah, itu dari Sulaiman ibnu Buraidah an abihi, karena Rasulullah, itu disebutin riwayatnya begitu. Nah, kemudian wa qawlu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin, apabila Nabi memerintahkan pemimpin untuk memimpin suatu pasukan atau batalion, ya, ausahu, maka Nabi mewasiatkan kepada pasukan pemimpin tadi, fi khassatihi, terkait diri dia sendiri, bi taqwallah ta'ala, fihi minal fiqhi ta'mirul umara'i wa wasiyatuhum. Ya, di dalam hadis ini terdapat pemahaman tentang apa yang dia harus dilakukan oleh pemimpin untuk mengangkat komandan, dan apa yang harus diwasiatkan pada mereka. Qala al-Harbi. Ya, kata al-Harbi. Ini al-Harbi ini al-Imam al-Hafidz. Bahkan disebut juga Syekhul Islam. Ya. Ishaq. Ya, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq al-Baghdadi al-Harbi. Nah, itu. Imam, ya, ahli zuhud, ahli fikih. Nah, itu al-Imam al-Harbi. As-sariyatu al-khailu tablughu tablughu 400 wa nahwaha. Yang namanya sariyah, batalion adalah pasukan yang berjumlah ya, pasukan berkuda yang berjumlah 400 orang. Ya. Wal jais makana aktsara min dalik. Sedangkan jais ya, 400 orang. Kalau batali syariah 400 orang berkuda. Kalau jais lebih dari itu. Wa taqwallah at-taharrus bi taatillah wa min uqubatihi. Sedangkan bertakwa kepada Allah adalah menjaga diri dengan mentaati Allah dan hukumannya. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, aku katakan, wadhalika bil amal bima amarallahu bih, yaitu mengamalkan apa yang Allah perintahkan, walintiha amma naha anhu, dan berhenti dari apa yang Allah larang. Ya, taat kepadanya. Wa takunul ba'u bi bismillahuna lil-isti'anah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, maka huruf ba di bismillah, ba-nya lil isti'anah, meminta pertolongan. Ya. Huna lil isti'anah wa tawakkul ala Allah. Maka di sini ba-nya yaitu untuk minta tolong pada Allah dan bertawakal pada Allah. Wa qauluhu wa qatilu man kafara billah. Dan perkataan Nabi, perangilah mereka orang-orang yang kufur pada Allah, hadzal umumu yashmalu jami'a ahlul kufri al muharibi wa ghairahum. Ini umum mencakup semua orang-orang kafir, harbi dan selain mereka. Waqad khussisa minhum lahu man lahu ahdun. Ya. Namun ya, dikhususkan pengecualian dari mereka orang-orang kafir yang memiliki perjanjian. Warohban, pendeta, waniswan, ya. Niswan itu niswah perempuan, ya. Wa man lam yabluq al-hulama, dan anak-anak yang belum balik al-huluma. Waqad qala muttasilan bih, ya. Dan Nabi SAW bersabda, menyambung sabda beliau itu, wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak-anak. Ya. Baik, anak-anak kecil enggak boleh dibunuh. Inna manaha an qatlir ruhban wan niswan li'annahu la yakunu minhum qitalun ghaliban. Ya, Nabi melarang membunuh pendeta, anak-anak, karena mereka itu umumnya enggak ikut perang. Ghaliban umumnya enggak ikut partisipasi. In kana minhum, namun kalau mereka wanita dan anak-anak berpartisipasi, ya, qitalun aw tadbirun qutilu. Kalau mereka berpartisipasi ikut perang, ya, dan semacamnya, maka mereka boleh dibunuh. Mereka tadbir, mengatur, nah, maka mereka boleh dibunuh. Qultu kadzalika ad-darari wal aulad. Demikian pula anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Ya. Wa qawlu wa la taghullu. Ya, kata Nabi, jangan kalian nilep, ya, menggelapkan ghanimah. Wa la taghdiru. Ya, jangan kalian mengkhianati perjanjian. Wa la tumassilu, jangan kalian mutilasi musuh. Al ghulul wa la taghullu ghulul, jangan kalian melakukan ghulul. Al akhdhu minal ghanimah min ghairi qismatiha, mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Ya. Baik. Wal ghadru, ya, wala taghdiru, jangan kalian melanggar ghadar. Tan ya naqdul ahdi, melanggar perjanjian. Wala tumassilu, jangan kalian melakukan tamsil. Huna at-tashwihu bil qat bil qatili. Ya. Yaitu memotong-motong korban yang qatil, yang sudah terbunuh. Qatil itu al-maqtul, yang sudah terbunuh dari musuh. Kakoti anpihi, semisal motong hidungnya, udunihi, telinganya, wal abas bihi, ya, dan semacamnya. Wala khilaf fi tahrimil ghulul wal ghadri fi karahatil muslati. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam pengharaman perbuatan tadi, ghulul, menggelapkan ghanimah, mengingati perjanjian, serta melarang mencincang, memutilasi korban. Ya. Dan cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi, kita cukupkan semangat.